Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan seluruh kehidupan, Allah yang menguasai seluruh dimensi kehidupan, Allah yang akan membalas semua amal-amal perbuatan manusia dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di muka bumi. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup bagi kita untuk mengingat Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk menjalani hidup sesuai dengan yang diperintahkan Allah, untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan untuk komitmen dengan jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, kalau kita lihat fenomena saat ini, dimanapun, maka kita berada pada suatu kesimpulan bahwa semua manusia, hampir semua manusia, ya, sibuk dengan agenda-agenda masing-masing. Manusia sibuk bekerja untuk mencari nafkah. Manusia sibuk dengan agenda untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarganya. Manusia sibuk dengan agenda pekerjaannya, karirnya. Manusia sibuk dengan berbagai macam program-program yang telah disusun, berbagai macam acara, berbagai macam kegiatan yang semuanya itu menguras waktu, tenaga, energi, pikiran, dana, dan sebagainya. Ini adalah fenomena yang kita temukan di mana-mana. Ya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kesibukan itu yang sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran itu, ya, kita sudah banyak menghabiskan waktu, tenaga, pikiran itu, apakah benar menurut Allah? Apakah bernilai di sisi Allah? Apakah berharga, ada harganya, ada nilainya di sisi Allah? Nah, ini adalah satu pertanyaan besar yang harusnya itu menjadi pertanyaan kita semuanya. Memang betul, aktivitas kita di sisi manusia, di mata keluarga kita, anak istri kita, family kita, rekan kerja kita, tetangga kita, handai tolan kita, teman sejawat kita, itu berharga, bernilai, ada gunanya, jelas. Namun, apakah kesibukan, ya, apakah capeknya kita dalam beraktivitas sehari-hari, itu ada nilainya di sisi Allah? Nah, ini adalah suatu pertanyaan besar yang harusnya kita tanyakan kepada diri kita. Ya. Kalau kita melihat fenomena sekarang ini, maka mayoritas manusia sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Urusan untuk memenuhi kebutuhan nafsu pribadinya. Bagaimana memperbanyak harta benda dengan bekerja, ya, maka tujuannya adalah supaya harta bendanya banyak. Supaya nanti bisa diwariskan kepada anak cucunya. Supaya hidupnya bisa nyaman, mudah, enak, ya. Dan kemudian anak cucunya juga bisa menikmatinya, hidup enak, aman, nyaman, dan seterusnya. Dia berjuang, bekerja, beraktivitas, capek untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, anak istrinya, keluarganya. Dia sibuk mencari nafkah, meniti karir, mencari jabatan, mencari kedudukan, supaya bisa terpenuhi, ya, kebutuhan-kebutuhan duniawi dia, keluarganya, ya, supaya hidupnya bisa enak, nyaman, mudah, dan bahagia sejahtera. Bahagia dalam arti kata bahagia materi. Kebutuhan materinya terpenuhi. Kemudian manusia sibuk untuk memenuhi agenda-agenda yang telah disusun bersama dengan kelompoknya, golongannya. Agenda yang telah disusun, yang telah disepakati bersama dengan lembaga institusinya, organisasinya. Sibuk untuk memenuhi berbagai macam target, visi dan misi dari tempat bekerjanya, perusahaannya, lembaganya, golongannya, kelompoknya. Dan dia menganggap bahwa semua yang dilakukan itu adalah dalam kebaikan. Berjuang dalam kebaikan. Berjuang untuk memberikan manfaat, kegunaan bagi orang lain. Hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Tapi semuanya itu masih dalam konteks duniawi. Konteks duniawi. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi pada diri kita, di sekitar kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perbincangkan, itu tidak jauh dari fenomena ini. Dan ini mendominasi kehidupan manusia saat ini, dimanapun, di berbagai macam belahan dunia. Orientasi hidup manusia adalah orientasi hidup duniawi, yaitu mengejar popularitas, mengejar kekayaan, mengejar status sosial, mengejar karir, jabatan, kedudukan, pangkat, mengejar sesuatu yang di mata manusia itu dikategorikan sebagai sukses. Orientasi hidup manusia duniawi, orientasinya materialistik, yang menuju kepada hedonisme, kesenangan. Bagaimana mendapatkan kesenangan? Hidup senang, hidup enak, mudah. Hidup bahagia, sejahtera, makmur, senang, di sana senang, di sini senang. Hidup nyaman, enak, mudah. Kemudian, mereka berangan-angan untuk meraih surga di akhirat nanti. Saudaraku-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Orientasi hidup duniawi. Inilah yang diperingatkan oleh Allah di dalam surat Hud, surat ke-11, ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ini adalah ayat yang sangat powerful. Barang siapa yang menghendaki, yang menginginkan kehidupan dunia ini dengan berbagai macam kenikmatannya, berbagai macam fasilitas hidup di dalamnya, entah itu jabatan, popularitas, kedudukan, kekayaan, sarana dan prasarana hidup yang enak, nyaman, mudah, modern. Baik itu berupa harta, rumah, kendaraan, fasilitas hidup yang lainnya. Maka nuwafi lahim, ya, fiha. Maka Allah akan berikan kepada mereka balasan dari apa yang telah diperjuangkan. Apa yang telah diinginkan itu. Apa yang diinginkan itu. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Artinya apa? Artinya Allah akan memberikan balasan, ya, kepada orang-orang yang menginginkan dunia. Apa yang diinginkan berupa, ya, jabatan, popularitas, kedudukan, ya, status sosial, ya, disegani, dihormati, ya, dipuja, ya, oleh manusia, dan dikatakan orang sukses, ya, maka Allah berikan kepada mereka, karena mereka untuk mendapatkan itu juga berjuang. Mereka yang ingin popularitas harus berjuang. Mereka ingin kekayaan, kedudukan, jabatan juga harus kerja keras, berjuang. Maka Allah akan nuwafi lahum, ya, akan berikan balasannya wahum la yukhazun. Ya, mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Kalau ayat ini sampai di sini, ya, mungkin urusannya selesai. Tapi ternyata Allah menyambung dengan ayat berikutnya. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita sunu fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ya. Mereka itulah orang-orang yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan balasan apapun kecuali neraka. Ya. Kecuali neraka, ya. Nanti di akhirat tidak akan mendapatkan balasan apapun kecuali neraka. Maka sia-sialah semua usaha mereka, perjuangan mereka, dan wabatilu makanu ya'malun. Maka terhapuslah, ya, semua hal yang telah diusahakan, yang telah diamalkan, yang telah diperjuangkan itu. Jadi nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Nah, kenapa seperti itu? Karena orientasi hidupnya untuk dunia semata, ya. Karena memang tujuan hidupnya adalah mengejar, ya, kenikmatan duniawi semata. Ya. Ini, ya, menurut Imam Mujahid, ya, ini adalah berlaku untuk orang-orang kafir, juga orang-orang mukmin yang orientasinya duniawi. Orang-orang munafik. Orang-orang yang memang orientasinya duniawi. Orang-orang kafir. Ya. Orang-orang non-muslim. Ya, yang beragama selain Islam. Itu orientasinya duniawi. Ya. Mereka mengejar popularitas. Ya. Mengejar status sosial. Ya. Walaupun dia seorang pendeta, seorang biksu. Ya, seorang agamawan, ya, rahib, dia tetap yang orientasi hidupnya adalah mengejar status sosial dia, status sosial sebagai pendeta, sebagai rahib, sebagai seorang rahib biksu, ya, dan dia berjuang keras dengan itu melewati berbagai macam pendidikan dan pelatihan, kemudian mendapatkan status sebagai pendeta, rahib, biksu, dan kemudian dia mendapatkan reward duniawi, yaitu penghormatan dari orang-orang sekitarnya, umatnya, kemudian mendapatkan donasi dari pemeluk-pemeluk agamanya. Kemudian dia menikmati hidup, ya, tanpa bekerja keras, tanpa berusaha payah, hidup enak, makan enak, hidup nyaman, dengan menyandang status sosial dia. Tetap orientasinya duniawi. Apalagi, ya, jika dia adalah seorang pejabat, ya, presiden, menteri, ya, raja, jenderal, ya, ya, memang orientasinya untuk mendapatkan posisi jabatan duniawi, kedudukan dia, ya, yang mendominasi hati dia, pikiran dia, ya, keinginan hidup dia adalah itu. Ya. Orang-orang kafir adalah tujuan hidupnya itu. Tujuannya bagaimana supaya hidup sukses, supaya hidup terhormat di mata manusia. Ya. Orang-orang kafir, ya, ditolak amalnya nanti di akhirat. Sia-sia amal perbuatannya di akhirat. Di akhirat tidak mendapatkan nilai. Semua jerih payah dia di dunia, dari kecil, ya kan, sampai dia sukses hidupnya, mengumpulkan banyak harta, dia mendapatkan posisi jabatan, kedudukan, ya, berpengaruh, orang yang terhormat, ya, gelar akademis, ya kan, berbagai macam prestasi-prestasi hidup di dunia, ya, penghargaan-penghargaan yang berderet-deret, itu semuanya, ya, tidak ada gunanya sama sekali di akhirat. Kenapa? Karena memang dia melakukan semua itu bukan untuk Allah. Kenapa tidak untuk Allah? Karena dia tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah sehingga dia orientasinya bukan untuk Allah. Orientasi hidupnya, tujuan hidupnya bukan untuk Allah. Dia tidak mengenal akhirat. Atau sedikit sekali mengenal akhirat. Kenapa? Karena memang dia pemahaman dia tentang kehidupan akhirat itu sangat minim sekali. Kenapa seperti itu? Karena dia masuk dalam tipu daya setan dari jin dan manusia. Setan dari manusia yaitu orang-orang yang mendakwahkan konsep hidup selain Islam. Tentang kehidupan akhirat. Mereka, para-para tokoh ini, tokoh agama maupun tokoh politik maupun tokoh masyarakat yang mendakwahkan, berkhutbah, meyakinkan manusia bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang mudah. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Anak, Sang Yesus, maka Anda akan selamat bersama dalam naungannya. Karena dosa-dosa Anda sudah ditebus oleh Dia sebagai Sang Penebus Dosa. Dia sudah turun ke dunia ini dengan penderitaan di tiang salib, maka penderitaan dia di tiang salib itu sebagai penebus dosa manusia, umatnya yang percaya sama dia, dan kemudian nanti di akhirat kalau sudah mati akan bersama dengan dia dalam surganya. Nah ini adalah falsafah hidup, keyakinan hidup yang salah, yang sangat menyesatkan. Dan itu dikhotbahkan oleh manusia, dan inilah adalah setan dari jenis manusia. Kenapa? Karena apa yang dikhotbahkan, apa yang diserukan itu adalah falsafah hidup yang menyesatkan. Yang sudah banyak manusia yang tersesatkan, dan kemudian sudah banyak orang yang mati dalam kondisi berkeyakinan seperti itu. Kemudian sekarang ini mereka di alam kubur sangat, sangat menyesal sekali, dan nanti di akhirat, orang-orang yang disesatkan ini, para pemeluk agama selain Islam, itu sangat marah kepada para pemuka-pemuka mereka waktu di dunia, dari terutama dari golongan agama mereka, tokoh-tokoh agama mereka, para pendeta mereka, yang menyesatkan mereka dengan falsafah hidup yang salah. Kemudian mereka diminta, di dunia diminta donasi. Dan mereka kemudian memberikan donasi tiap bulan, dari gaji mereka, dari pendapatan mereka, dan uang dari donasi itu dipakai untuk menyebarkan ajaran konsep hidup yang salah dan menyesatkan itu tadi. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi, kembali ke tadi. Kembali ke konsep hidup yang salah, yaitu orientasi hanya duniawi. Nah, orang-orang Muslim sekarang ini banyak juga yang terbawa oleh konsep hidup duniawi. Orientasi hidupnya hanya bagaimana supaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Orientasinya hanya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pribadinya. Mengikuti hawa nafsunya. Apa hawa nafsunya? Hawa nafsu manusia adalah bagaimana supaya makan enak. Hidup nyaman dengan rumah, fasilitas yang nyaman, kendaraan yang tersedia nyaman, popularitas, selebritas, yang luar biasa, yang bagus sehingga kemana-mana dia dihargai, dihormati, disanjung, dipuja, dijadikan sebagai idola, kemudian dia bekerja keras untuk mendapatkan prestasi-prestasi penghargaan duniawi, orang yang juara prestasi, orientasinya duniawi, ini orang-orang Muslim. Sekarang ini banyak yang seperti itu. Dan sama dengan orientasinya sama dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir orientasinya juga duniawi. Orang-orang Muslim sekarang banyak yang mengikuti orientasi duniawi. Ini adalah salah besar. Salah jalan. Maka Allah memperingatkan. Jangan sampai kita mengikuti jalan hidup orang-orang kafir. Yang orientasi hidupnya hanya untuk duniawi saja. Kita dipanggil oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengikuti sunnah Nabi. dengan jalan mengikuti sunnah Nabi. Ya. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling mengenal Allah, paling takut kepada Allah, paling mengikuti jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar. Maka semua hidup dan kehidupan Rasulullah itu adalah merupakan contoh teladan bagi kita, bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, ya, untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Ya. Orientasi hidupnya adalah untuk akhirat. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Maka disinilah pentingnya tauhidullah. Ya. Arti penting tauhidullah. Ya. Yaitu mengenal Allah dengan benar, ya, berdasarkan sumber referensi yang jelas, yang terang, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kita pelajari ayat-ayat Al-Quran, maka semakin kita mengenal ayat-ayat Al-Quran, memahaminya, maka kita akan semakin mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, karakter Allah, ya, mengenal Allah lebih dekat. Ya. Maka seorang Muslim harus, ya, mempelajari Al-Quran. Ya. Hidup bersama Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran hari per hari. Ya. Dan kemudian, ya, ya, mengecilkan, mengabaikan pengaruh-pengaruh lain. Ya. Buku-buku lain yang sumbernya jauh, bukan dari Al-Quran. Kita punya Al-Quran. Ya. Kaum muslim, ya, muslimah punya Al-Quran sebagai sumber pokok referensinya. Al-Quran adalah kalamullah, bukan ciptaan Allah, bukan makhluk Allah. Tapi Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah. Ya, ya, yang bebas dari cacat, bebas dari kelemahan. Ya. Dan Allah sudah, ya, memberikan garansi bahwa Al-Quran akan otentik, akan asli, ya, sebagai pedoman hidup manusia, ya, dari zaman Rasulullah hidup, ya, sampai zaman sekarang kita ini, sampai nanti zaman akhir zaman. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Rasulullah SAW yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca, kita renungkan, dan kemudian kita ikuti. Ya. Maka wajib bagi seorang Muslim, ya, seorang Muslim yang benar untuk menginginkan hidup yang benar, jalan hidup yang benar, maka dia harus mengikuti jalan hidup Al-Quran. Maka Rasulullah adalah, ya, kana khuluqul Quran, kana khuluqul Quran. Ya. Maka Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah adalah karakternya adalah karakter Al-Quran. Ya. Ya. Ini adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka apa yang dibenci oleh Al-Quran itu juga yang dibenci oleh Rasulullah. Apa yang diinginkan, ya, yang dicintai oleh Al-Quran, maka itu juga yang dicintai, yang diinginkan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah, ya, marah karena Al-Quran marah terhadap sifat karakter manusia itu. Ya. Jadi bukan karena hawa nafsu. Ya. Ya. Jadi Rasulullah adalah hidupnya bersama dengan Al-Quran. Ya. Apa yang disukai dan apa yang dibenci itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Maka penting sekali, ya, kita merefleksikan hidup kita bersama dengan Al-Quran. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, tauhidullah, ya, mengesakan Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, berdasarkan referensi yang otentik, yang sahih, yaitu ayat Al-Quran, dan juga sahih-sahih, ya, hadis-hadis sahih, Bukhari Muslim, Tirmizi, ya, An-Nasa'i, ya, Abu Dawud, ya, Ibnu Majah, ya, dan referensi yang lainnya yang sahih, maka kita akan menuju kepada tauhidullah, yaitu mengesakan Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Ya. Ya. Sementara selain Allah itu adalah lemah. Ya. Selain Allah adalah lemah. Selain Allah adalah makhluk. Ya. Maka kita hanya menuhankan Allah, ya, hanya berserah diri kepada Allah, hanya menyandarkan hidup kita kepada Allah, ya, hanya berdoa, ya, kepada Allah, hanya minta ampun kepada Allah, ya, hanya, ya, memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha memberikan rezeki. Yang mengatur rezeki, yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah. Sementara makhluk lain itu tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki. Nah, ini adalah konsep dasar tauhidullah, ya, yang menjadikan kita nyaman, tenang bersama dengan Allah, karena Allah adalah pemilik kehidupan, seluruh kehidupan, penguasa seluruh kehidupan, kehidupan di dunia ini, kehidupan nanti di alam kubur, ya, kehidupan nanti di yaumil kiamah, di hari akhir. Ya. Allah pemilik surga dan neraka. Ya. Allah mengazab manusia di nerakanya, dan Allah memberikan balasan manusia dengan balasan yang baik di surganya. Menurut kriteria yang Allah tentukan. Menurut barometer, ukuran, indikator yang Allah tentukan. Dan semua indikator, kriteria, barometer itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah kepada manusia lewat, ya, para nabi dan para rasul, lewat wahyu-wahyu Allah. Ya. Sangat jelas sekali. Sehingga nanti kalau orang, ya, setelah mati diazab oleh Allah, maka salahkan diri dia sendiri, manusia itu sendiri. Kenapa? Karena sudah dijelaskan, ya, bahwa nanti, ya, setelah mati itu ada azab kubur. Setelah nanti ada hari kiamat, hari berbangkit, seluruh manusia dikumpulkan, dan kemudian setelah itu akan diberi balasan oleh Allah, ya, di surga atau di neraka. Jelas sekali, ya, peristiwanya, fase-fase peristiwanya, kehidupannya, fenomenanya, kelompoknya, mana yang selamat, mana yang tidak selamat, ya, kriteria yang orang-orang yang masuk surga, masuk neraka, itu semuanya jelas sekali, ya. Ya. Maka kalau Anda, kalau manusia, ya, tidak mau beriman, tidak percaya, tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan kehidupan akhirat, ya, sebagaimana yang diungkapkan, ya, di dalam Islam, maka itu salahkan diri mereka sendiri. Salahkan diri mereka sendiri. Saudaraku yang budiman dan cerdas, penting sekali kita jangan dikotomi, ya. Allah menurunkan Islam sebagai jalan hidup, sebagai din, ad-din itu jalan hidup, ya, yang melingkupi seluruh dimensi kehidupan, seluruh sektor kehidupan, ya, kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Jadi Allah, ya, kemudian Islam, ya, Muhammad SAW itu adalah satu sistem, satu paket. Ya. Maka kita beriman kepada Allah harus beriman juga kepada Rasulullah SAW. Muhammad SAW. Kita beriman kepada Allah harus beriman kepada hari akhir yang telah disampaikan Allah dalam wahyu-wahyu, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Kita beriman kepada Allah berarti beriman, harus beriman kepada malaikatnya, ya, semua malaikatnya, sebagaimana yang disampaikan Allah dalam firman-firmannya, dalam hadis-hadis yang sahih. Kita beriman kepada Allah berarti beriman juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan Allah, wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia lewat para nabi dan para rasul, ya. Ya. Maka orang beriman, dia beriman kepada seluruh nabi dan rasul, beriman kepada kitab-kitab suci, ya, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'anul Karim. Tidak membeda-bedakan. Semuanya dari Allah, ya. Allah adalah pemilik segala kehidupan, ya. Allah adalah Maha Hidup, ya. Tidak ada yang berubah. Ya, ya, tidak ada yang berubah dalam kehidupan ini. Ya. Tuhan yang disembah oleh Adam alaihissalam adalah Allah, sama dengan Allah yang sekarang kita sembah. Ya. Tuhan yang disembah oleh Nabi Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam itu juga Allah, sama dengan yang kita sembah sekarang. Allah Maha Hidup, Allah Maha menciptakan, Allah Maha Hidup, Allah Maha mengurusi makhluknya, dan ini, ya, kita hidup karena Allah. Kita sembah, bersembah, sujud kepada Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah. Bukan kepada para nabi, bukan kepada para malaikat, bukan kepada para orang-orang soleh, bukan kepada tokoh-tokoh agama, bukan kepada kekuatan alam, bukan kepada binatang, gunung-gunung, dan sebagainya. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Hidup, yang Maha Kekal, Allah yang berdiri sendiri, Allah yang tidak membutuhkan makhluk. Allah yang bersih dari segala nafsu-nafsu duniawi, ya. Allah tidak diperanakkan dan tidak beranak, ya. Karena Allah Maha Suci, Allah tidak, ya. Allah Maha Suci, Allah bersih, ya, dari nafsu-nafsu syahwat. Ya, Allah tidak membutuhkan anak, Allah tidak membutuhkan bapak, ya kan? Allah berdiri sendiri. Allah tidak silau dengan kecantikan manusia, ya, wanita nggak ada, ya, ya. Allah tidak membutuhkan itu, ya. Allah tidak membutuhkan kekayaan dunia. Kenapa? Allah Maha Kaya, ya. Dunia ini sangat kecil, ya, dibandingkan dengan, ya, dengan langit pertama, dengan fenomena, ya, jagat raya ini. Dunia ini sangat kecil sekali, ya, dibandingkan dengan, ya, galaksi Bima Sakti. Sementara galaksi Bima Sakti, bintang-bintang yang kita lihat ini, ya, planet, bintang-bintang yang ada di langit itu semuanya adalah baru langit pertama, baru lapisan langit pertama, ya. Di atasnya ada lapisan langit kedua, di atasnya lagi ada lapisan langit ketiga sampai lapisan langit ketujuh, ya kan. Sementara tujuh lapisan langit ini dibandingkan dengan arsy Allah itu seperti, ya, tujuh mata koin, ya, mata koin uang dirham yang dilemparkan di padang yang luas. Padang yang luas itu adalah arsy Allah, sementara tujuh lapis langit bumi ini, ya, tujuh lapis langit ini, ya, yang sangat luas itu hanyalah seperti mata koin uang dirham, ya. Jadi arsy Allah sudah sangat besar sekali dan Allah bersamanya di atas arsy. Ya, jadi tidak bisa kebayang bagaimana kebesaran Allah, keagungan Allah, ya kan. Sehingga, ya, manusia, ya, yang beribadah, yang menyembah Tuhan selain Allah, ya, entah itu Tuhan Yesus, Tuhan Buddha, Tuhan Wisnu, Brahma, Siwa, ya, Tuhan Matahari, ya, Tuhan Api, Tuhan Bulan, Tuhan itu hanya itu kecil sekali, Tuhan-Tuhan itu sangat kecil sekali, sangat lemah sekali, ya kan? Tidak bisa memberikan manfaat dan mador, ya. Ya. Sementara Allah adalah Maha Hidup, ya, senantiasa memberikan rezeki kepada makhluknya, diminta maupun tidak diminta. Yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan, ya, hewan, yang memperkembangbiakkan semua hewan, ya, binatang, ya, ikan, ya, di mana kita makan dari itu, ya, itu adalah Allah. Tidak ada selain Allah. Tidak ada makhluk lain selain. Bukan jin, ya, bukan malaikat. Malaikat melaksanakan tugasnya untuk, ya, mengurusi, memperkembangbiakan tumbuhan itu adalah semuanya atas perintah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang budiman, Tuhan dan cerdas. Arti penting tauhidullah, ya, mengisahkan Allah, hidup hanya untuk Allah, ya, hidup hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang orientasi hidup yang sekarang ini banyak dilupakan oleh manusia, ya. Kenapa manusia berada pada posisi seperti ini, di mana orientasi hidupnya untuk duniawi? Kenapa? Karena mereka, ya, manusia sekarang ini, ya, terjebak oleh tipu daya iblis, syaitan. Syaitan adalah bala tentaranya iblis. Kita harus ingat bagaimana iblis memperdaya, menipu, menyesatkan manusia. Penting sekali kita mengingatkan. Kalau kita coba melihat bagaimana iblis menyesatkan manusia dulu, maka kita akan belajar banyak dari situ. Ketika bapak kita Adam alaihissalam, maka iblis menyesatkan, ya, berusaha untuk menipu, ya, menipu Adam, ya. Iblis tahu bahwa Adam tidak mungkin disesatkan, ya, untuk mensekutukan Allah, untuk mensekutukan Allah. Ya, untuk musyrik. Kenapa? Karena ya, karena Adam, iblis, ya, malaikat, ya, tahu bahwa Allah itu adalah Esa, ya. Ya. Allah adalah Al-Wahid, ya. Ya. Maha Esa. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Iblis tahu itu, malaikat tahu itu, Adam tahu itu. Jadi bagaimana iblis menyesatkan, menipu daya Adam? Yaitu bagaimana supaya Adam ini ya, jauh dari rahmat Allah. Ya. Bagaimana? Yaitu dengan dikeluarkan supaya keluar dari surga. Ya. Supaya diturunkan ke dunia. Dengan cara apa? Dengan membujuk Adam supaya melanggar perintah, pelarangan Allah. Ya. Supaya memakan buah. Buah di surga itu, di dalam buah pohon itu. Dengan apa? Dengan bujuk rayu, ya. Dengan tipu daya, wahai Adam, tahukah engkau, ya. Kenapa Allah melarang engkau untuk mendekati pohon itu untuk memakan buahnya? Karena kalau engkau memakan buahnya, maka engkau akan menjadi malaikat, engkau akan menjadi kekar. Jadi diiming-imingkan, ya, diiming-imingin dengan sesuatu hal yang angan-angan, sesuatu angan-angan yang menyenangkan, sesuatu angan-angan yang menjadi harapan, menjadi suatu yang indah. Maka Adam tidak terbujuk. Kemudian iblis merayu Hawa, ya kan? Ya. Ya. Prosesnya tidak otomatis. Ya. Konon ya 40 tahun ya proses itu ya terjadi ya. 40 tahun ya iblis ya, ya pelan-pelan ya, ya berusaha untuk meyakinkan Hawa. Kenapa? Karena iblis ini adalah diciptakan Allah lebih duluan daripada Adam dan Hawa. Maka Hawa sedikit-sedikit terbujuk ya kan. Jangan-jangan benar. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh iblis ini benar. Kenapa? Karena iblis dulu sebelum dikutuk Allah adalah makhluk yang taat kepada Allah. Ya. Yang taat kepada Allah sehingga mungkin saja dia tahu ilmu rahasia yang Adam suaminya dan dia sendiri tidak tahu. Terbujuk. Ya. Akalnya kemudian sedikit demi sedikit kemudian mendukung dengan bujukan itu dan akhirnya dia membujuk Adam dan kemudian Adam juga terpengaruh dan kemudian akhirnya melanggar perintah Allah, larangan Allah itu. Padahal larangan Allah itu sudah disampaikan di awal ya ketika Adam dan Hawa menghuni surga. Maka terjadilah ya. Kemudian Adam turun di muka bumi ini, ya kan? Dan Hawa juga kemudian dipisahkan tempatnya. Dan setelah sekitar 200 tahun baru kemudian Adam dan Hawa bertemu. Ya. Maka kemudian iblis merayu anak Adam, Qabil. Ya. Qabil. Ya. Iblis tahu bahwa Qabil ini ya. Qabil dan Habil ini ya pengaruh dari bapaknya sangat kuat. Untuk mensekutukan Allah tidak bisa. Ya. Mensekutukan Allah adalah dosa besar, ya kan? Ya, sangat dosa besar ya. Maka tidak bisa. Maka dia ya, yang bisa dibujuk adalah bagaimana melakukan dosa-dosa yang lain, yaitu dengan sifat iri, tamak. Ya. Kepada siapa? Kepada saudaranya Habil. Dengan berbagai macam tipu daya rekayasa akhirnya sampai Qabil ya melakukan dosa besar yang lain yaitu membunuh saudaranya Habil. Ya. Prosesnya tidak sebentar, tidak dalam waktu singkat tetapi melalui proses bertahun-tahun ya. Iblis ya. Ya. Membujuk merayu Qabil ya sampai dia hingga membunuh Habil. Kemudian Di zaman Nabi Sid, Nabi Sid adalah anaknya Adam. Iblis juga tahu bahwa tidak mungkin mempersentuhkan Allah. Tidak mungkin manusia ya pada waktu itu dibujuk untuk menyembah selain Allah. Maka iblis ya kan kemudian membujuk dengan cara yang lain. Maka dalam riwayat diceritakan ya, yaitu kepada anak anak cucu Nabi Sid. Ya. Di zaman anak cucu Nabi Sid berarti generasi ketiga dan keempat manusia. Ya. Generasi pertama adalah Adam alaihissalam, kemudian generasi kedua adalah anak Adam, generasi ketiga adalah cucu Adam. Nah ini di zaman cucu dan cicit Adam. Ya. Pada waktu itu manusia sudah berkembang banyak. Ya. Manusia berkelompok-kelompok, ya. Ya. Mengikuti garis keturunan orang tua mereka, mendiami beberapa tempat. Ya kan? Sudah membentuk suatu komunitas-komunitas. Kemudian mereka beraktivitas bekerja, mencari nafkah, penghidupan sehari-hari. Ada yang bertani, bercocok tanam, ada yang berdagang, ya. Ada yang sebagai tukang, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Maka pada waktu itu kehidupan manusia menyembah Allah, mengenal Allah, ya. Hidup dalam suasana yang sangat sederhana. Maka iblis ya, datang menyaru, menyamar sebagai seorang pemuda yang tampan. Ya. Pemuda yang tampan, yang kuat badannya. Ya. Iblis datang menyaru, ya, menyamar sebagai manusia yang pemuda yang tampan, ya, yang penampilannya bagus, yang kuat fisiknya. Kemudian dia datang ya, kepada kelompok manusia cucu keturunan Adam. Ya. Waktu itu Adam sudah meninggal. Ya. Maka iblis datang kemudian dia meminta pekerjaan. Ya. Meminta pekerjaan, dia butuh pekerjaan untuk dia mencari untuk menyambung hidup dia. Karena melihat penampilan iblis sebagai seorang pemuda yang tampan, yang kuat, ya kan? Maka kemudian dia diberi pekerjaan. Maka bekerjalah iblis sebagai orang upahan. Ya, sebagai karyawan, sebagai pegawai. Bekerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Ya, bekerja keras, sungguh-sungguh. Ya, jujur, terampil. Ya kan? Nah, sehingga akhirnya masyarakat melihat dia adalah pemuda ya, generasi yang bagus. Dia adalah pemuda yang hebat. Ya. Dia tampan, kuat, bekerja rajin, ya kan? Kemudian tidak mengeluh, ya kan? Bekerja keras, bekerja profesional. Ya. Akhirnya sampai masyarakat yang ada yang hidup pada waktu itu melihat sosok pemuda, ya. Samaran iblis ini adalah sosok pemuda idaman. Teladan. Nah, kemudian suatu ketika, setelah mendapatkan simpati dari masyarakat, maka iblis kemudian mulai ya, melancarkan tipu dayanya. Maka kemudian yang pertama dilakukan iblis adalah ya, membuat suatu alat musik sederhana. Kemudian alat musik itu ditabuh dia. Ditabuh ya kan dengan irama-irama tertentu yang sangat menyenangkan. Ya. Lama kelamaan orang di sekitarnya mendengar tabuhan itu, ya, irama itu dan kemudian tertarik dengan suara itu akhirnya berkumpul, mendekat. Dan kemudian pemuda itu, ya, pemuda jelmaan iblis ini terus menabuh dengan irama musik yang semakin menyenangkan, ya. Yang sangat merdu. Akhirnya masyarakat kemudian terpengaruh, akhirnya mengikuti ya, jejak daripada iblis untuk membuat tabu-tabuhan, membuat musik, irama musik ya, dengan berbagai macam nada ya, irama yang lembut, yang merdu, yang menyenangkan hati. Maka kemudian musik menjadi berkembang. Berkembang menjadi suatu kebiasaan. Akhirnya menjadi budaya. Lama-kelamaan ya, kemudian menjadi budaya masyarakat itu. Sehingga di ajang tertentu ketika capek, ya, ketika lelah habis bekerja di sawah. Ya kan, ketika capek bekerja, berdagang, tukang dan sebagainya, akhirnya kemudian mereka menghibur diri dengan musik. Ya, musik dengan tabu-tabuan. Kemudian setelah itu dengan tari-tarian. Ya, setelah musik kemudian diiringi dengan tari-tarian, berlenggak-lenggok, ya kan. Maka musik dan tari-tarian itu adalah ya, langkah awal daripada iblis untuk menyesatkan manusia. Yang ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah dengan ya, dengan tarian, dengan musik itu kemudian manusia lalai dari mengingat Allah. Ya, lalai melupakan Allah dari zikrullah, kemudian lalai dari untuk orientasi hidupnya kehidupan akhirat. Ya. Jadi akhirnya manusia senang dengan kehidupan dunia, senang dengan berbagai macam ya, ya, musik, suara yang musik yang merdu itu, sehingga ya, akhirnya menyenangi kehidupan dunia. Intinya adalah di sana. Yaitu intinya adalah bagaimana supaya manusia ya, menyenangi sesuatu, dengan menyenangi sesuatu itu, sibuk dengan sesuatu itu, kemudian dia lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, ya, ya, semakin mengerdilkan ibadah kepada Allah, dan kemudian lupa sedikit-sedikit, lupa kepada kampung akhirat, kepada kehidupan akhirat, kepada orientasi hidup yang sejati, yaitu kehidupan akhirat. Nah, kemudian setelah musik ya, dan tari-tarian itu sudah menjadi budaya ya, di masyarakat itu, ya, kemudian iblis ya, ya, kemudian memperkenalkan, ya, memperkenalkan dengan konsep budaya yang baru, yaitu apa? Yang tadinya laki-laki dan perempuan itu hidupnya terpisah, ya, ya, mereka laki-laki terpisah, perempuan terpisah kecuali familinya. Maka kemudian, ya, iblis, ya, di lain waktu kemudian menyaru, ya, menyamar sebagai wanita, ya, sebagai wanita, ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bukan sebagai wanita ya. Jadi iblis kemudian merayu kepada wanita ya, para wanitanya supaya keluar dari rumah ya, dengan dengan berpenampilan ya, berpenampilan yang menarik ya. Berpenampilan yang menarik. Yang tadinya itu mereka penampilannya sederhana di dalam rumah, ya. Kemudian mereka ya, dengan tarian dan musik itu, kemudian wanita ya, diseru ya, oleh iblis yang menyaru laki-laki ini, ya, ya, menyaru pemuda tampan ini, ya, diseru, ya, supaya wanita keluar, ya, keluar dari rumah, kemudian berpenampilan yang menarik, ya. Tabarruj. Ya, tabarruj itu adalah bagaimana supaya wanita keluar rumah dengan berpenampilan yang menarik, ya. Menarik lawan jenisnya. Menimbulkan syahwat. Intinya seperti itu, ya. Merias diri, ya, dengan make up, ya, dengan penampilan yang indah, berpakaian yang indah, kemudian merias wajah, ya kan? Kemudian akhirnya ikut dalam tari-tarian itu, ya, yang diiringi dengan musik, berlenggak-lenggok, lemah gemulai, ya kan, dengan penampilan yang memukau tabarruj, ya, itu, ya, akhirnya menimbulkan syahwat, nafsu syahwat bagi laki-laki yang melihat wanita yang menari tadi, ya. Kemudian dia juga selain menari juga ikut berdendang, menyanyi, ya, ya. Menyanyikan, ya kan, lagu-lagu yang menyenangkan. Akhirnya terjadilah pergaulan, ya, laki-laki, perempuan, ya kan, sedikit sedikit, ya kan, pelan-pelan akhirnya terjadilah ya perzinaan. Ya. Prosesnya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Dari tabaruj yaitu penampilan wanita ya di muka umum untuk menarik lawan jenis ya, supaya timbul nafsu syahwatnya ya, akhirnya terjadilah perzinaan. Akhirnya perzinaan ya menjadi budaya ya, menjadi budaya, menjadi suatu kebiasaan karena itu menyenangkan hawa nafsu ya. Musik, tarian ya kan, kemudian pergaulan laki-laki perempuan yang bebas itu sangat menyenangkan hawa nafsu ya. Dari situlah ya, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya lagi ya, anak cucu Adam itu sampai kepada mereka ya, disesatkan iblis karena mengikuti hawa nafsunya, orientasi hidupnya duniawi, lupa kepada Allah, kepada akhirat, kemudian sampai mereka kemudian menyembah ya, berhala, patung-patung berhala. Prosesnya panjang dari satu generasi ke generasi berikutnya, pelan-pelan. Nah inilah tipu daya iblis yang kita sebagai anak Adam, sebagai manusia keturunan anak Adam harus tahu tentang proses sejarah ini. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa hidup kita jangan sampai masuk dalam perangkap iblis dan syaitan. Ya. Nah inilah penting sekali ya bagi kita umat manusia yang hidup di zaman sekarang, apalagi hidup di zaman sekarang di mana ya musik ya tari-tarian ya kan, kemudian pergaulan bebas ya, ya orang wanita keluar dari rumah itu sudah menjadi biasa dengan tabaruj, dengan penampilan yang paling menarik di kantor, dengan dalih apa, dengan dalih profesi ya, tuntutan karir, tuntutan pekerjaan, berpenampilan ya kan sangat minor ya kan, sangat menggairahkan ya, yang ujung-ujungnya adalah menarik hawa nafsu syahwat lawan jenis sehingga akhirnya terjadilah ya hal yang dilarang oleh Allah ya. Prosesnya pelan-pelan, sedikit-sedikit, hari demi hari. Nah inilah iblis, tipu daya iblis syaitan ya kepada manusia. Dan kita semua ya, kita hidup di dunia ini, yang hidup di dunia ini, semuanya adalah target operasi dari penipuan, penyesatan iblis dan bala tentaranya syaitan. Ingat itu, ya. Termasuk diri saya, termasuk diri Anda, ya. Ya. Ini kita semuanya adalah target operasi daripada iblis syaitan. Maka kita harus hati-hati, kita harus mengenal tipu daya syaitan. Maka Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman, yang yakin kepada Allah, kepada akhirat ya, yakin kepada kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara kaffah, secara menyeluruh. Maka kita jadikan Islam sebagai way of life, sebagai jalan hidup kita. Ya. Seluruh sektor kehidupan kita, ya, itu harus kita warnai dengan Islam. Ya. Islam bukan hanya di masjid, Islam bukan hanya di rumah, tapi Islam adalah hidup kehidupan kita. Di rumah, di masjid, di jalan, di kantor, di tempat, dimanapun itu adalah Islam. Ya. Kita beribadah kepada Allah, kita menyerahkan diri kepada Allah, yakin kepada Allah. Ya. Maka Islam menjadi identitas hidup kita. Karena Islam adalah ad-din, ya. Ad-din adalah jalan hidup, ya. Jalan hidup kehidupan. Hidup seluruh hidup kehidupan ini adalah, ya, semua dimensi hidup kita, seluruh sektor kehidupan kita ini adalah hidup kita, dan itu harus terwarnai dengan Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan ikuti langkah-langkah syaiton. Langkah-langkah syaiton apapun, ya. Syaiton langkah-langkahnya adalah menyesatkan manusia pelan-pelan, ya. Dengan apa? Dengan hal-hal yang disenangkan oleh hawa nafsu, ya, kesenangan duniawi, ya, hidup enak, mudah, nyaman, ya, hiburan, ya, entertainment, ya kan? Apa? Ya, itulah yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia dan itulah yang dipakai alat oleh setan untuk menyesatkan manusia. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan sungguhnya setan itu ya adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka kita harus mengenal setan. Kita harus mengenal tipu daya setan. Kita harus mengenal segala macam trik ya, penyesatan setan. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerembab oleh tipu daya setan. Jangan sampai kita merasa hidup kita benar. Jangan hidup kita benar karena kita muslim. Tapi sebenarnya kita berada di dalam kubangan tipu daya setan, ya, ya. Dan kemudian kita menganggap benar, maka kita tidak bertaubat, kita tidak kembali kepada Allah. Kenapa? Karena merasa diri kita benar. Ya. Kita sudah muslim, kita sudah sholat, kemudian kita sudah memiliki karir yang bagus, pekerjaan jabatan yang bagus, semuanya itu kita dapatkan karena perjuangan kita, ya kan? Perjuangan hidup kita dari kecil, ya kan? Belajar keras, bekerja keras, ya kan? Kemudian kita mendapatkan posisi jabatan kita, kedudukan kita, fasilitas hidup kita, duniawi kita, ya kan? Kemudian kita merasa hidup kita benar, jalan hidup kita benar, karena kita muslim. Ya. Hati-hati. Kalau orientasi hidup kita, didominasi hati kita, itu duniawi, ya, maka itu kita berada dalam tipu daya setan. Kita berada dalam tipu daya penyesatan setan tanpa kita sadari, ya. Maka kita penting sekali kembali kepada Islam, kepada Allah, kepada orientasi akhirat. Ya. Ingat, seorang muslim, orientasi hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Ya. Seorang mukmin, orientasi hidupnya adalah akhirat, ya, bukan dunia ini. Maka seorang muslim, seorang mukmin wajib mempelajari seluruh, ya, fase-fase kehidupan di akhirat. Kita imani semuanya supaya kita mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang selama-lamanya, sementara dunia ini cuma beberapa tahun, cuma beberapa puluh tahun. Beberapa puluh tahun dibandingkan selama-lamanya tidak ada apa-apanya. Maka jangan sampai kita korbankan triliunan tahun yang lebih dan lebih selama-lamanya, ya, hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia yang cuma beberapa tahun, cuma beberapa puluh tahun ini. Ya. Kalau kita korbankan kehidupan selama-lamanya nanti di akhirat, hanya untuk mendapatkan duniawi ini yang hanya cuma beberapa tahun, beberapa puluh tahun, maka kita akan menyesal sekali. Nah, ini adalah penting sekali. Maka langkah awal pertama untuk menuju ke sana, supaya orientasi kita kepada Allah, kepada kehidupan akhirat, maka kita harus kuatkan tauhidullah kita. Orientasi kita hidup hanya untuk Allah, menyembah hanya kepada Allah, menyandarkan hidup kita hanya kepada Allah, hidup bersama Allah, hidup sesuai dengan aturan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan aturan dari selain Allah, ya. Bukan dari hukum positif, bukan dari orang-orang kafir, apalagi orang-orang kafir, ya. Ya. Hidup kita bukan berpaham, hidup kita bukan berpaham kepada nasionalisme, bukan berpaham kepada hedonisme, bukan kepada sekularisme, bukan berpaham kepada materialisme, ya. Apalagi animisme, apalagi ateisme, apalagi komunisme, ya. Kita hidup hanya dari Allah, kita hidup berpegang tuh kepada aturan konsep itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali. Maka penting sekali kita mempelajari Islam, mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis. Itu adalah hal yang pokok, yang paling penting, yang paling mendesak, yang paling bermanfaat, yang paling berguna. Ya. Ya. Ya. Kita tinggalkan hal-hal yang kurang berguna. Kurang pokok, kurang penting, ya. Jadi kalau kita memahami tentang kuadran, ya, kuadran ada kuadran pertama, ada kuadran kedua, ada kuadran ketiga, dan ada kuadran yang keempat. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya, kalau Anda berpendidikan, Anda sekolah, ya, maka Anda memahami tentang konsep dasar kuadran ini. Ya. Kalau kita belajar matematika, maka kita memahami ada kuadran pertama, ada kuadran kedua, ada kuadran ketiga, ada kuadran keempat. Kuadran pertama adalah positif-positif. Ya. Jalur X sama jalur Y adalah positif-positif. Kemudian kuadran kedua dan kuadran ketiga itu adalah positif dan negatif, campuran. Ya. Kurang berguna, kurang bermanfaat. Ada manfaatnya, tapi ada madorotnya. Kemudian kuadran keempat adalah negatif-negatif. Tidak berguna, tidak bermanfaat, berbahaya, dan sebagainya. Nah, maka tipu daya setan itu adalah di kuadran kedua dan ketiga. Ya, ingat, tipu daya setan itu adalah di kuadran kedua dan ketiga, bukan kuadran di keempat. Ya. Ya, ini pemahaman yang harus kita perbaiki. Kebanyakan orang menyangka tipu daya setan, iblis itu di kuadran keempat, bukan. Ya. Kalau kuadran keempat itu tidak berguna, tidak bermanfaat, ya kan, berbahaya. Iblis setan tidak akan ya menipu manusia, membujuk rayu manusia dengan sesuatu yang berbahaya menurut manusia, ya. Karena kalau sesuatu yang dijadikan bujuk rayu setan, iblis itu sesuatu yang berbahaya, maka manusia otomatis tidak mau, ya. Semua manusia, orang kafir pun, ya, orang kafir, orang musyrik itu tidak akan mau, ya, dengan sesuatu yang berbahaya, ya kan? Itu, ya, di kuadran keempat nggak akan bisa, ya. Jadi useless, tidak ada gunanya iblis memakai kuadran keempat, karena kuadran keempat pasti semua manusia secara natural, ya, secara fitrah itu tidak akan mau, ya. Ya. Contohnya adalah iblis setan tidak akan menyuruh manusia untuk, ya, menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri, ya, sesuatu yang berbahaya, ya. Misalkan strom, ya, strom listrik, ya kan, tidak akan mau. Karena apa? Karena semua manusia tahu bahwa strom listrik itu berbahaya, ya kan. Akibatnya sangat sakit sekali. Maka iblis tidak akan menyuruh manusia untuk strom listrik. Tapi tipu daya iblis setan adalah dengan kuadran kedua dan ketiga, yaitu mempercampur adukan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Contohnya musik, ya. Musik ada manfaatnya sedikit, tapi ya madharatnya besar sekali. Apa? Yaitu sebagai hiburan untuk menyenangkan, merefleksikan diri. Ya. Hiburan, entertainment. Kemudian hidup tamasya, ya kan? Bersenang-senang dengan keluarga itu juga manfaatnya ada, tapi madharatnya besar. Yaitu apa? Melalaikan manusia itu dari Allah, melahirkan manusia dari kehidupan akhirat. Itu adalah madorotnya. Ya. Kemudian iblis membuat tipu daya supaya manusia melupakan madorotnya dan kemudian hanya mengingat kepada manfaatnya. Maka itulah yang disampaikan lewat iklan-iklan, ya, di media massa televisi, ya, di radio, ya, kemudian di media cetak, ya, berbagai macam internet. Itu adalah iklan-iklan yang ditampilkan hanya manfaat kecilnya itu, ya, manfaat kegunaannya sebentar itu, sedikit itu, tapi melupakan bahaya yang besar. Yaitu bahayanya adalah melupakan Allah, melupakan kampung akhirat, merusak orientasi hidup seorang muslim, yaitu orientasi hidup untuk akhirat. Dan menjadikan orientasi hidupnya hanya duniawi. Nah, ini adalah bahaya besar, yaitu di kuadran kedua dan ketiga. Maka kita harus hati-hati. Maka kita perlu memohon pertolongan kepada Allah, ya, perlindungan dari Allah dari segala tipu daya iblis syaitan. Dan karena Allah maha kuat, Allah maha maha pelindung bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah. Maka wajib kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Kita memohon perlindungan kepada Allah yang maha mengetahui, ya kan? Dari godaan tipu daya syaitan. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, demikian insya Allah arti penting daripada tauhidullah. Kembali kepada Allah, ya, dengan apa? Dengan mengenal Allah sebaik-baiknya. Ya, maka wajib bagi kita kembali kepada Allah, berarti kembali kepada mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Ya, hidup bersama Islam. Ya. Insya Allah, maka kita lupakan, ya, kesibukan-kesibukan dunia. Kita kurangin, atau bahkan kita, ya, kita kurangi kesibukan-kesibukan duniawi yang selama ini terjerembab di dalamnya, ya. Ya. Kita kembalikan orientasi kita hidup untuk Allah, untuk kehidupan akhirat, ya. Yang selama ini kita sibuk dengan duniawi, terjerembab oleh tipu daya setan tanpa kita sadari, kita sibuk dengan agenda-agenda keluarga, agenda perusahaan, agenda kantor, agenda macam-macam, ya. Itu kita agenda kelompok, organisasi, maka itu kita kurangin, ya. Kemudian kita kembali kepada Allah, ya kan? Kita pergunakan waktu kita, ya, untuk kembali kepada Islam, mempelajari Islam kembali, ya. Kenapa? Ada Al-Quran yang kita bisa pelajarin, ada hadis-hadis Nabi, ya kan, ada buku-bukunya, ada file-file yang bisa kita download, ya kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, ya, kita bebas, ya, ya, dan kita ini adalah hidup kita dan kita akan bertanggungjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di hadapan manusia. Ya. Nanti semua amal hidup kita ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan jin, bukan di hadapan yang lainnya. Tapi kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita kembali kepada Allah, kembali kepada kembali kepada jalan hidup yang di Allah tentukan, Allah berikan, yaitu Islam. Ya. Demikian, mohon maaf kalau ada kelafan. Subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.